indahnya dunia. Tak dapat dipandang indah, indahnya dunia. Tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, suram bagi dia. Indah bagi orang, gelap bagi dia. Tanpa penglihatan dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta di dunia, di dalam gulita. Ade, ha, ha. Tak lupa yang di belakang sana. Jadi teman abadi.